Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala: الثاني عن أبي نجيح عن عباد بن سارية رضي الله عنه قال: وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan satu nasihat. Yang sangat menyentuh sehingga tergetarlah darinya kabuk-kabuk kami dan keluarlah mengalirlah air mata. Ya mata para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebagian syarah litini. Ini sih menunjukkan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus keutamaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ucapan Abu Najih: wa'adana Rasul sallallahu alaihi wasallam mau'idhatan balighah. Nasihat-nasihat beliau sallallahu alaihi wasallam, nasihat yang balighah sehingga menyentuh, mengena di kalbu para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keutamaan para sahabat dari ucapan beliau: wajilat minal qulub wa dharfat minha uyun. Ya, mereka adalah orang-orang yang rakhiqun qulubuhum, yang lembut kalbu mereka, yang gampang tersentuh dengan nasihat nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga mendengar nasihat beliau mereka takut, ya, sampai menangis mengeluarkan air mata. Fakulna, kami katakan kepada Najih: ya Rasulullah, kaannaha mu'idhatu muwaddi'in, seakan-akan mu'idhah ini adalah mu'idhah nasihat seorang yang mau berpisah. Fausina, maka berikanlah wasiat kepada kami. Qala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammar 'alaikum 'abdun habasyi. Aku wasiatkan kepada kalian dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan aku wasiatkan kalian hendaknya mendengar dan taat kepada penguasa yang menguasai pemerintah kalian, penguasa muslimin. Wa in ta'ammar 'alaikum, walaupun yang memerintah kalian, yang berkuasa kepada kalian adalah seorang 'abdun habasyi, seorang hamba sahaya. Ia muslim. Saya katakan muslim karena diingatkanlah perlama kita di antaranya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam Ta'liq Tahawiyah dan yang lainnya terkait dengan ayat Allah: ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Minkum yani minal muslimin. Wahai orang beriman, taatilah oleh kalian Allah, taati oleh kalian Rasul, dan ulil amri minkum, jadi ulil amri dari kalangan muslimin. Wassami wa ta'ah, mendengar dan taat kepada penguasa muslim. Wa in ta'amur alaikum abdul habashi, walaupun yang merintah kalian adalah seorang hamba habashi yang muslim. Disebutkan dalam sebagian syarah ini wasiat, wasiat yang fiha salahu, salahun fi dunia wal akhirah, salahun fi dini wa dunia. Wasiat taqwallah, usikum bi taqwallah, padanya ada salah ad-din, kebaikan dalam perkara agama, dengan takwa kepada Allah dalam segala keadaan. Wasiat untuk wassam'i wa ta'ah, ini wasiat padanya salahun di dunia, ya, untuk kebaikan dunia mesti mereka untuk mendengar dan taat kepada pemerintah muslimin. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah tiga keadaan apa yang diperintahkan oleh pemerintah muslimin. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wal ahwal thalatha, imma an yakuna ma amara bihi waliul amr ma'muran bihi syar'an, kama law amara bis salah mal jamaah matalan, fahada yajibu imtithaluhu li amrillah wa rasulihi wa li amri waliil amr. Keadaan pertama adalah penguasa muslim tersebut memerintahkan untuk melakukan perkara yang memang diperintahkan dalam syariat. Sebagaimana kalau mereka pemerintah muslimin, penguasa muslim menyatakan wajib atas rakyat untuk sholat berjamaah di masjid, maka ini wajib ditunaikan dalam rangka menjalankan perintah Allah, perintah Rasulnya, dan juga kemudian tentunya karena perintah wal amr yang harus kita taati. Yang kedua, wa imman ya'mura waliyul amr bima'siyatin bima'siyatillah, atau yang kedua, penguasa tersebut memerintahkan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min tarki wajibin, ya, meninggalkan satu hal yang wajib. Au fi'li muharramin, atau melakukan yang haram. Fa hadza la ta'ata lahu wa la sam'. Maka hal seperti ini, ketika perintah seperti ini, maka tidak ada kewajiban untuk taat dan mendengar. Kemudian ingat, yang membedakan ahlu sunnah wal jamaah dengan mereka al-khawarij takfiriyun, tidak memahami hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud tidak dengar dan taat adalah khusus di dalam perkara dalam perintah yang maksiat tadi. Adapun dalam hal-hal lain, tetap kita prinsip dengan as-sam'u wat-tha'ah. Yang dikatakan pada sam'a wa ta'ah adalah khusus dalam perintahnya yang maksiat. Ya, bukan berarti seperti pemahaman mereka, ya, kalau sudah memerintahkan yang maksiat berarti sudah total tidak ada dengar dan taat. Ini pemahaman khawarij, kata Firiyu. Tetap taat kepada perkara-perkara lain dalam hal-hal lain, tapi khusus dalam yang maksiat, maka fala sam'a wala ta'ah. Itu pemahaman ahlu sunnah. Qala wa imma, yang ketiga, yang ini yang kadang kita melanggarnya, ikhwanabillah rahiman rahimakumullah, wa imma an ya'murun nas bima laysa fihi amrun syar'i wala ma'siyatun syar'iyyah, penguasa kita, pemerintah muslimin, memerintahkan sesuatu yang tidak ada padanya perintah syariat dan tidak ada larangan syariat. Perkara-perkara mubah yang mereka memerintahkan dalam rangka mengatur rakyatnya untuk kemaslahatan al-ibad wal-bilad. Iya, mungkin terkait dengan peraturan lalu lintas atau peraturan-peraturan lain yang mereka tetapkan, perintahkan, yang tidak ada padanya perkara-perkara syariat. Iya, fahadha tajibu ta'atuhu fi. Ini pun wajib untuk ditaati. Entah terkait dengan lalu lintas atau terkait dengan peraturan-peraturan produksi. Iya, harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang mereka perintahkan atau yang lainnya. Ya, perkara-perkara yang mubah yang tidak ada padanya perkara syar'i, perintah atau larangan, ketika penguasa memerintahkan maka wajib untuk ditaati. Karena Allah qala ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Tidak boleh seorang ahlu sunnah iya mengingkari perintah mereka dengan alasan ini kan tidak dalam syariat, ini kan tidak wajib dalam Islam. Iya, tetapi ketika penguasa anda memerintah muslimin, memerintahkannya, dan itu bukan perkara maksiat, iya, maka wajib untuk ditaati. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul walil amri minkum. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan berikutnya. Qala wa innahu man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin addu 'alayha bin nawadid wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullal bid'atin dhalalah. Tauji bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyelamatkan agama seseorang, untuk selamat dari fitnah, untuk selamat dari kesesatan. Kata beliau, sesungguhnya seorang yang hidup di antara kalian akan melihat persisian yang banyak, bidah-bidah, kesesatan-kesesatan yang banyak yang menyimpang di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka untuk seorang selamat darinya, untuk bisa tetap terus di jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang pertama dia hendaknya berpegang dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati. Yang kedua, dia berpegang mengikuti jalannya para sahabat, terkhusus para rasyidin, disebutkan hadis ini, wa sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. 'Addu 'alaiha bin nawadid. Iya. Gigit dengan gigi geraham kalian. Kemudian yang ketiga, untuk al-hadar, untuk waspada menjauh dari bid'ah dan ahlu bid'ah. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Dan hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama, karena semua bid'ah adalah sesat. Tiga perkara yang bisa menjadi sebab keselamatan seorang muslim ketika melihat kebid'ahan yang banyak, kesesatan yang banyak. Yang pertama adalah tamassuk bi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, al-iktida bi sahabi Rasulillah sallam wa tamassuk bihim fi manhajihim. Dan yang ketiga adalah al-hadar minal bid'ai wa ahliha. Ya, waspada dan menjauh dari kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.